Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang masuk ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim. Kemarin ayat 5 sudah kita selesaikan. Sekarang ayat yang ke-6 saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يَا الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا, hey orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Waqutuhan nasu, waqutuha, dan bahan bakarnya. Nah, ini kembali kepada neraka. Bahan bakar neraka itu annasu, manusia, wal hijaroh, dan batu. Alaiha, atasnya, maksudnya penjaganya, malaikatun, malaikat. Ghilatun shidadun, yang bengis. Shidad, yang kasar. La ya'sunallah, tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah, para malaikat itu. Tidaklah mereka menolak apa yang Allah perintahkan, ma'amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka memperbuat, ma yu'marun, apa-apa yang yu'marun, diperintah kepada mereka. Ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang-orang kafir, la, janganlah tak tadiru, engkau mengajukan uzur, mengajukan alasan, al-yaum, pada hari ini, maksudnya hari kiamat. Innama, sesungguhnya tiada lain, tujzauna, kalian hanya akan dibalas, ma, apa-apa, kuntum, adalah kalian, ta'malun, yang kalian kerjakan. Ayat yang ke-6 kita lihat. Hei orang-orang yang beriman, Pernah saya sampaikan di sini ya, ketika kita membaca ayat-ayat yang diawali dengan seruan hei orang-orang yang beriman, maka menurut Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, idza sa'altallahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka. Apabila engkau mendengar atau membaca ayat-ayat yang diawali dengan hei orang-orang yang beriman, maka semaklah atau dengarkanlah, karena akan ada perintah atau larangan yang sangat penting yang Allah akan sampaikan kepada kita. Nah, apa perintah atau larangan atau perkara yang penting yang hendak Allah akan sampaikan kepada kita? Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini, bagaimana cara kita menjaga diri-diri kita, bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita dari api neraka, menurut Qatadah dan menurut Mujahid, salah satu tafsir dari ahli tafsir ya, di masa tabi'in, menjaga diri-diri kita itu dengan bi'af'alikum wa dengan perbuatan-perbuatan kita, waku ahlikum biwasiyatikum. Jadi, menjaga diri-diri kita dari api neraka itu dengan cara kita ini berbuat, dengan cara kita ini taat kepada Allah SWT. Kita mentaati perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah, itu dalam rangka kita menjaga diri-diri kita ini dari api neraka. Terus dengan keluarga kita bagaimana? Biwasiyatikum, dengan cara wasiat, dengan cara menasihati, dengan cara ngajak-ajak, mengingatkan, bidzikri. Dengan kita mengingatkan, waddu'a, dan kita mendoakan keluarga kita atau mendoakan kita semua ini. Agar kita selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum naron. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata qu anfusakum. Artinya yang paling didahulukan adalah diri-diri kita sendiri. Ya kepepete anak dijak mlebu surga ora gelem, bojo dijak mlebu surga ya ora gelem, ya tinggal wae kan gitu okay. Lah masa arep bunuh diri wis kan nih, hidup sehidup semati wis kowe mlebu surga aku ya ning surga, kowe mlebu neraka aku ya ning neraka. Itu tidak bisa kayak gitu nih. Maka di sini Allah mendahulukan kata anfusakum, diri-diri kalian. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu tidak ada istilahnya bunuh diri atau nih, filosofis napa niko, kalau kamu ditampar pipi kanan berilah pipi kirimu, tidak bisa ini. Atau filosofis lilin itu menerangi sekitar ning dia sendiri terbakar, nah itu tidak ya, kita sama-sama menjaga agar kita ini selamat. Kemudian siapa yang dimaksud dengan keluarga kita ini siapa? Lah ini yang perlu dibahas ya. Yang termasuk di dalam keluarga kita itu adalah man iyal, orang yang kita tanggung. Jadi orang yang kita tanggung itu termasuk masuk dalam kategori ahli. Maka di dalam rumah tangga, misalnya di situ itu juga ada pembantu, ada karyawan, maka orang yang dimasukkan dalam istilah ahli itu juga mereka. Kita punya kewajiban ngajak-ajak mereka untuk masuk surga. Jadi ngajak-ajak mereka untuk masuk surga, pembantu kita, karyawan kita. Orang-orang yang kita tanggung termasuk misalnya Pak RT. Nah, ini Pak RT ono. Nah, itu. Jadi, termasuk orang-orang yang berada di dalam bawah kekuasaan kita. Jadi al-iyal itu orang-orang yang berada di dalam kekuasaan kita. Maka kita punya kewajiban ngajak-ajak mereka untuk masuk surga. Nah, kemudian juga di sini mungkin Bu RW ya rawuh gitu nggih. Lah itu juga Bu RW punya kewajiban untuk ngajak-ajak orang yang ditanggung itu atau bawahannya untuk ngajak-ajak mlebu swarga. Nah, artinya orang itu semakin jabatannya itu tinggi, itu semakin kewajiban ngajak-ajak mlebu surga niku semakin besar. Nah, jadi yang sekarang ini Jokowi, nah ini maka dia punya kewajiban untuk ngajak rakyat Indonesia masuk surga. Nah, jadi ahli itu diartikan, ditafsirkan juga orang-orang yang ditanggung di dalam kehidupan dan pengaturannya. Nah, maka kalau ada Pak RT di situ kok ada tempat-tempat maksiat dibiarkan, nah itu orang ngajak-ajak mlebu ning kon swarga. Ya Bu RW lah itu nggih. Nggih, kembali di sini ya. Kemudian bagaimana cara ngajaknya? Sekarang kita masuknya ke rumah tangga saja. Ini ya. Ada beberapa hadis yang ini Imam Qurtubi memberikan contoh kepada kita agar kita itu ngajak-ajak anak, ngajak-ajak istri untuk bisa masuk surga. Hadis yang pertama dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya, an abihi an jadihi, dari kakek, dari bapaknya, dari kakeknya. Muru abna akum bisolah lisabi, watribuhum alaiha li asri, wafarriku bainahum fil madaji. Satu ya. Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Nah, ini rupanya usia 7 tahun ini ada makna tersendiri. Kenapa kok 7 tahun? Kok tidak harus, kok tidak 3 tahun? Atau tidak lebih dini lebih baik? Begitu ya. Kenapa kok 7 tahun? Ini ada. Dan sekarang konsep ini juga sudah banyak dipraktekkan. Di antaranya, kalau yang mutaakhirin sekarang ini, di UGM itu ada psikiater namanya Dr. Suwati gitu nggih. Yang itu oleh ustadz kami di Solo itu sebagai rujukan untuk menyusun kurikulum dan menyusun pendidikan anak. Dan beliau berpendapat bahwa seyogianya anak sebelum usia 7 tahun itu tidak dibebani pikiran-pikiran atau tidak dibebani pendidikan-pendidikan yang belum pada saatnya. Menurut beliau ini sudah termasuk KDRT. Anak umur 4 tahun sudah disuruh menghafal Al-Quran sekian juz. Anak 5 tahun disuruh untuk menghafal Latin dan sebagainya. Nah ini justru ini di dalam nanti perkembangannya tidak baik. Kapan itu tidak baiknya? Nanti ketika usia SMP dan SMA. Jadi menurut beliau, anak yang sedini mungkin itu sudah dididik dengan cara-cara begitu itu nanti kecenderungan melakukan tindakan-tindakan destruktif, tindakan-tindakan pemberontakan kepada orang lain itu lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tadi, ya, usia 7 tahun baru dikasih beban-beban akal yang tinggi. Jadi ketika nanti usia SMP, SMA, maka kita lihat sekarang anak-anak usia SMP, SMA, kuandanane angel, ya, dididik angel, terus rasa pembangkangan kepada orang tua, kepada lingkungan tinggi, itu diantaranya mungkin tadi. Umur 3 tahun, wis, dikon ngapalke huruf-huruf abjad. Dikon ngapalke ah itu nggih. Loh, Imam Syafi'i 9 tahun apal Al-Qur'an gitu. Loh, gimana itu? Satu, Imam Syafi'i itu ngapal ke Al-Qur'an 2 tahun apal. Dan itu juga sekarang kurikulum-kurikulum di tahfidz itu untuk usia-usia SD, usia-usia SMP. Saya pernah masuk di pondok pesantren mana itu? Gunung Sempu di daerah Kasian itu nggih. Itu target 2 tahun hafal Al-Qur'an itu nggih. Nah, jadi 2 tahun bisa. Kecuali menurut dokter Suwardi itu anak yang diawasi oleh psikolog dan psikiater. Nah, itu boleh kita sedini mungkin diberikan, tapi itu ada pengawasan lebih khusus begitu nggih. Nah, ini maka kita kadang-kadang memaksakan anak-anak kita umur 3 tahun itu kudu apal juz amma. Nah, ini justru ini tidak baik berdasarkan beliau nggih, dan ini juga sekarang ada beberapa sekolah, saya mengetahui itu di Solo dan di Jogja. Sekolah SD yang anak masuk kok sudah baca, bisa baca tulis, itu malah justru tidak diterima. Gitu. Jadi masuk SD itu harus masih blank. Jadi belum bisa baca tulis ini. Itu malah tidak diterima. Terutama ini sekolah yang membuka SD, SMP, SMA. Jadi misalnya kayak ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya ya juga di situ. Lah ini itu justru dari SD-nya itu diinginkan masih dalam kondisi masih nol. Nah, itu. Karena tadi ketika usia SMP, SMA itu yang dikhawatirkan. Ini ya, itu terserah kita setuju atau tidak, tapi dari sisi Allah Rasulullah menyuruh kepada kita mengajari anak 7 tahun itu rupanya ada rahasia yang tersirat di dalam usia 7 tahun tersebut. Watribuhum 'alaiha li'asri, dan pukullah mereka untuk menjalani sholat itu pada usia 10 tahun. Usia 10 tahun kok durung gelem sholat, maka kita orang tua punya kewajiban atau punya hak, ya bukan kewajiban, punya hak untuk memukul. Tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan ketika usia 10 tahun itu kita sudah punya kewajiban memisahkan di antara mereka itu fil madaji, pada tempat tidurnya. Terutama tempat tidur antara anak dengan orang tua. Ini ya. Kalau di sini bainahum itu antar anak. Tetapi kalau rumahnya saja RSSSSSS gitu ya. Rumah sangat sempit sekali, selonjor susah gitu ya. Lah ini ya lah piye maneh apa anake ati kok nggon pos ronda gitu ya. Ini. Nah, okay. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa ini? Di dalam kitab Jami'us Shaghir diriwayatkan oleh Imam Darimi, ya, dari Nu'aim, dari Abu Hurairah. Haqqul walad 'alal walad ayyuhsina ismahu wa yu'allimahu al-kitab wa yuzawwijahu idza balagha. Hak anak dari orang tuanya, jadi haknya anak dari orang tuanya, satu, ayuhsina ismuhu, membaguskan namanya. Jadi ngasih anak itu anak sing jenenge sing apik. Artinya jeneng sing apik niku sing artine apik. Mboten ming apik trendy tok, ning sing maksude nggih artinya bagus. Karena nama itu adalah doa. Ada satu hadis, Ghifarun ghafarullah, wa aslama salimallah, wa usayyah asatillahi wa rasulah. Kabilah ghifar, itu semoga Allah mengampuni. Kabilah aslam, semoga Allah memberikan keselamatan. Dan kabilah usayyah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ghifar itu artinya ampunan. Aslam artinya keselamatan. Nah, di sini menunjukkan menurut hadis tadi bahwa nama itu sangat menentukan kepada pemilik nama itu. Karena nama itu adalah doa. Tadi ghifar, semoga Allah mengampuni, maka Allah akan mengampuninya. Jadi kalau kita ngasih nama, ya nama yang baik untuk anak-anak kita. Nama yang bermakna doa. Itu nama yang baik. Atau yang kedua, nama dari orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik. Jadi ada nama Aldino. Jenenge artinya apa? Aldino. Aldino kan rodok trendy gitu nggih. Nah, artinya apa? Alhamdulillah dia nongol. Mungkin 10 tahun nanti anak diarep-arep Aldino. Nggih. Iya. Maka kalau ngasih anak nyun sewu jenenge napa nggih? Ronaldo, jenenge Messi, jenenge Bambang Pamungkas yen mung kepengin gen iso pinter bal-balan, itu doa sing menurut saya terlalu cetek lho. Kok ndongake anak mung gen iso mung kepengin pinter bal-balan. Bukan bal-balan itu bukan sesuatu yang rendah, tidak. Tapi ndongake anak kok ya mung semono tok itu lho. Ya ndongake anak ya sing iso mlebu surga, kan gitu toh nggih. Ah itu doa yang tinggi itu nggih. Ini monggo terutama ibu-ibu sing badhe gadah wayah. Ini monggo ketika kita nanti memilihkan nama, ya nama yang baik. Dan yang kedua, wa yu'allimahul kitab, mengajarkan kepada anak itu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Nah, anak itu dididik, diajak untuk sinau Al-Qur'an. Bahkan nanti di akhirat, anak yang tidak pernah diajari sholat, anak yang tidak pernah dididik Al-Qur'an, nanti akan minta nuntut orang tuanya. Lah, kula mboten saged ngajari Al-Qur'an gimana? Kita nyuruh anak kita, "Le, Nduk, ayo sinau, ayo kowe sinau rono untuk belajar Al-Qur'an." Nah, ini ya. Jadi karena itu hak setiap individu. Kita punya kewajiban. Jangan sampai kita sebagai orang tua, anak arek TPA ra oleh, ning-ning omah ra oleh, ora diajari Al-Qur'an, malah diajari sing boten genah. Lah ini tuntut nanti ning akhirat. Begitu juga kita suami-suami, istri arek ngaji ra oleh, ning omah ra tau diajari ngaji, koleksi buku-buku ning omah mung enake mung Kartini, terus napa meleh Nova, Femina, ya nanti istri kita nuntut ning akhirat. Ya paling tidak di rumah itu koleksi-koleksi bukunya, ya koleksi-koleksi kan. Yang kita raiso ngajari bojo ya buku 20 jilid dimbrukke bojo no diwaca sedina, nah gitu nggih. Kemudian yang ketiga, wa yuzawijahu idza balagha, dan menikahkan apabila sudah dewasa. Yeah. Jadi menikahkan itu kewajiban orang tua, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Yeah. Ini. Mana Pak Abu ayo dioyak-oyak anak ini. Ya, itu ya hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini juga dari Abu Hurairah, dari Aisyah rahimallahu amro'an qoma minal laili fa shalla fa iqadha ahlahu fa illam taqima rasa wajaha bil ma'i. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia itu bangun malam untuk sholat malam. Fa'iqadu ahlahu. Lalu dia membangunkan ahlahu, istrinya. Maka jika dia tidak mau bangun, maka hendaklah sang istri itu diperciki dengan air wajahaha, wajahnya. Nah ini. Ya. Nah, digerucuki yang perlu. Ini hadisnya diperciki. Gila. Ya, itu ya. Jadi ini dipraktikkan oleh Abu Hurairah. Ini dengan cara begini ya. Saya pernah dapatkan keterangan dari hadis ini, itu digilir. Artinya begini, jam 9 sampai jam 10 sing sholat malam anak siji. Terus jam 10 sampai jam 11 anak sing nomor loro. Sampai subuh digilir, jadi gitu ya. Jadi gugah-gugahan agar sama-sama anak dan orang tua itu mendapatkan belas kasih dari Allah Ta'ala. Gilir ini. Itu dipraktikkan oleh Abu Hurairah. Tapi ini bukan sunnah ya. Karena yang mempraktikkan adalah Abu Hurairah. Kemudian ada ayat di surat Al-Ma'idah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Menurut Umar bin Khattab, ayat ini ada asbabun nuzulnya, yaitu ya Rasulullah, bagaimana kami ini menyelamatkan anak-anak kami, menyelamatkan diri kami dan anak-anak kami. Maka Rasul menjawab, cegahlah mereka dari apa-apa yang Allah larang dan perintahkanlah mereka dari apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi mari kita itu mengajak anak istri menuju kepada perintah Allah, melarang anak istri dari larangan-larangan Allah Ta'ala. Kemudian ada satu lagi kisah di masa Umar bin Khattab. Pernah ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ada anak dan orang tua dan anak. Orang tua ini menyeret anaknya untuk agar anaknya itu dihukum. Karena anaknya itu bandel dengan orang tua, berani sama orang tua. Ya Umar, ini anak saya ini tolong dihukum. Ini dia sudah melakukan penyimpangan ini. Nah, kemudian anaknya diberikan hak untuk membela oleh Umar bin Khattab. Akhirnya sang anak mengatakan, sebelum saya dihukum, maka saya akan menyampaikan beberapa hal. Satu, orang tua saya juga sudah berbuat dolim kepada saya. Dolimnya di mana? Saya diberi nama dengan nama yang tidak baik. Namanya itu kalau di Indonesia kan jenengi kelelawar. Jadi yang bosone Jawa codot. Nah, lho anak ngei nama anak jenenge codot gitu nggih. Nah, maka saya protes dengan nama itu nggih. Nah, kalau nggih. Kemudian yang kedua, saya dipilihkan oleh bapak saya itu ibu yang tidak baik. Kenapa? Ibu saya atau ibu itu nggih nyuwun sewu dulu mantan pezina gitu nggih. Nah, saya dipilihkan lah bapak milih ibu yang ngono. Terus yang ketiga, saya tidak pernah diajari agama oleh bapak saya. Saya tidak pernah dinasihati agama oleh bapak saya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab sing ra cetok kowe bapak. Nah, itu nggih. sing dimarahi bapaknya. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dalam surat apa ini? Luqman. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalani sholat dan tidaklah sabar menjalani sholat tersebut. Nah, ini ya. Jadi dan banyak sekali di sini sebetulnya tentang bagaimana kita mengaplikasikan di dalam keluarga kita praktek-praktek Islami. Contohnya misalnya lagi kalau kita waktu menjelang maghrib, anak-anak kita itu hendaknya disuruh masuk rumah. Kemudian kita, karena apa kok disuruh masuk rumah? Karena setan-setan itu menjelang maghrib itu berkeliaran. Terus masuk rumah, kita pintu ditutup dengan membaca bismillah. Dan itu diajari pembiasaan-pembiasaan semacam itu. Kemudian, waqutuhannasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia ini siapa? Manusia-manusia yang kafir. Wal hijarah dan batu. Batu apa? Batu yang biasa digunakan untuk membuat berhala. Jadi batu-batu, patung-patung yang digunakan untuk biasanya patung itu atau batu yang digunakan untuk patung itu kan batu-batunya yang hitam-hitam itu nggih. Sing tua-tua, sing apa? Istilahnya tua nggih. Kota Magelang. Nah, Magelang ini Pak Aziz ini. Itu kota reco istilahnya nggih. Kota berhala. Hari beberapa hari yang lalu saya ngantar menantu sama Nah itu nggih ngomong ning dalan iki mulane Magelang iki digrujuk Merapi ya jejer-jejer ning pinggir dalan recone akeh banget yang ngene iki nggih sepanjang dari Salam sampai sampai Muntilan bahkan sampai mau masuk Borobudur itu ya sampai pokoknya itu kanan kiri reco-reco banyak sekali. Yen dukun enten recone mboten? Katanya ada candi di daerah dukun, ada candi di. Yes, jadi waku Tuhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau di dalam tafsir Sofatu Tafasir itu batu-batu yang bisa yang biasa disembah atau dijadikan berhala oleh orang-orang kafir. Terus niku Prambanan, Borobudur niku mejane mung napa obor-obore neraka niku. Maka yang saya sendiri kok secara pribadi kurang suka nggih ngentenke piknik kok ning nggon tempat ibadah wong kafir atau tempat yang dimurkai oleh Allah itu kurang suka. Bali ini sing orang tua atau pendidik yang ngenten ke studi wisata putra-putranipun atau murid-muridipun yang sakit berdenteng di tempat-tempat semacam itu. Kemudian ghilatun syidatun. Ini ghilat ini ditafsirkan ghilatul qulub la yarhamuna idza sturhamu. Jadi kasar kerasnya hati, dia tidak akan memberikan belas kasih kepada orang yang minta belas kasih. Jadi sifat belas kasihnya itu tidak ada untuk malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka ini. Nggih yen ditafsir Sofatu Tafsir itu ngerti menungso itu kepingine nguyel-nguyel. Nguyel-nguyel ora gemes ning marah itu nggih. Khuliqu minal ghadab. Jadi diciptakan dari kemarahan wa khubiba ilaihim azab. Dan dia itu hobinya itu menyiksa manusia. Hobine wae nyiksa menungso. Wah ini. Karena hubibali bani Adam akala ta'am wa syarab, sebagaimana hobinya manusia itu ma'am dan minum. Bahkan di dalam sofah itu, malaikat penjaga neraka senangnya menyiksa manusia itu seperti manusia itu telung dino ramangan. Habis telung dino ramangan itu di depannya ada makanan yang lezat, gratis, halalan, toiban. Kira-kira si sabar boten niku. Pengennya dan nubruk dan nyikat. Nah, itu malaikat penjaga neraka kayak gitu. Terus nanti di dalam surat Yasir itu cara memasukkan yang neraka niku nggih dengan cara dililitkan tubuhnya itu dengan rantai-rantai merah-merah api neraka itu, terus diubeng-ubengke, dipelencongke, dilebokke tenggen neraka niku mboten monggo pinarak teng neraka kanthi sak sekitanipun penggalih, terus malaikat jabannya nganggo blangkon, nganggo keris, lha mboten nggih. Nah, tapi dengan cara yang bengis. La ya'sunallah syiddatun, kalau tadi ghilat itu kerasnya hati, syiddatun itu ghiladul aqwal. Dikatakan ghilat itu omongannya yang keras, syiddat itu perbuatannya yang keras. Ya. Ini ada beberapa pendapat. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat niku tidak ada improvisasi. Dia itu malaikat yang apa? Makhluk yang paling setia. Jadi kon nyiksa ya enake mung nyiksa terus. Malaikat sing jaga gunung niku ya bendina mung jaga gunung, enggak ada titik jenuh malaikat niku. Enggak ada wah kok mung jaga Merapi terus iki. Tak ning Marioboro rong dino wae aku enggak ada itu nggih. Yen manusia kan jenuh nggih. Apa meneh sak jam 60 detik ning lampu merah wae ora sabar. Nggih. Niku yen biasane yen kula saka kota gedhe ning Jalan Wonosari niku kan sampai 120 detik ya. Yen saya menggok ngiwose terus nanti bengkok kanan itu ya. Rong menit ora sabar. Nah, itu ya. Jadi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggih, demikian Bapak Ibu, baru satu ayat nggih. Ayat yang ke-7 belum kita bahas, sudah jam 6 lebih 10. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.